السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-28, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Mumtahanah. Kita lanjutkan ayat yang ke-11 ya. Naam. Ya, silakan Pak Edi dibaca. Nah, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in fatakum sayyum min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum mislama anfaku wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Dan jika ada sesuatu yang belum diselesaikan dari istri-istri kamu yang lari kepada orang kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka berikanlah kepada orang-orang yang istrinya lari itu seperti apa yang mereka telah berikan. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian semua beriman. Al-wawu harfu atfin in harfu syarat syarat sorry. Fatakum fata fi'il madi fata fi'il madi kum maf'ul bi sayun fa'ilnya min azwajikum min harfu jar azwajikum azwaj itu majrur kum mudhof ilai ilal kufari jar majrur fa'aqabtum fa harfu atfin aqabtum fi'il madi fa alfa harfu jawab harfu Akabdam fi'il madi tumnya fa'ilnya ya. Tumnya fa'il. Nah, tum fa'il. Fa'atu alfa harfu jawab. Atu fi'il madi alwawu sebagai fa'il. Alladina isim mausul. Dahabat fi'il madi. Azwajuhum azwajuhum azwaj fa'ilnya hum mudhof ilai misla misla dorof tadi dorof Enggak, kan ini kan maka berikanlah kepada orang yang isinya pergi misla, berarti itu apa? Maful bi. Ya, maful bi. Misla maful bi ma isim mausul. Sebagai yang kedua. Enggak, mudhof ilai. Mudhof ilai. Ma mudhof ilai. Anfaku fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya. Al-wawu harfu atfin. Itaku fi'il ma'amr. Fa'ilnya al-wawu. Allah harfu jalala. Sebagai maf'ul bi alladzina na'at isim mausul sebagai na'at antum mubtada bihi jar majrur mu'minun khabar khabar kedua khabar tafsirnya wa in lahiqat ba'du jaujatikum murtad murtadatin ilal kufari Walam yu'tikum kufara muhura muhuran hunna muhurahunna allati daf'atumuha lahunna. Tumma dafirtum biha ula'il kuffari au ghairihim fantas fantas Intasartum. fantasirtum alaihim Intasartum. Intasar. Wantasortum alaihim fa fa fa'atu alladina dahabat azwajuhum minal muslimina minal gona imi au ghoiriha mislama atauhuna minal muhuri qabla dalika wa khawfullaha alladhi antum bihi mu'minun. Dan jika sebagian dari istri-istri kalian yang lari cara dalam keadaan murtad kepada orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu belum memberikan kepada kalian maharnya yang kamu telah berikan kepada istri-istri itu, cuma kemudian kalian mengalahkan orang-orang kafir itu atau kalian menang terhadap orang-orang kafir itu, maka berikanlah orang-orang yang istrinya lari, orang-orang muslim yang istrinya lari itu sebagian dari harta rampasan atau selainnya seperti apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri itu sebelumnya. Dan takutlah kalian kepada Allah yang antum yang kalian beriman kepadanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Dan jika istri-istri kalian lari dari kalian ilal kuffar kepada orang-orang kafir, kepada laki-laki kafir, fa'aqabtum lalu kalian menang, ya. Fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu. Maka berikanlah pada orang yang istri-istrinya itu pergi sebesar apa yang dahulu mereka berikan. Maksudnya sebesar nilai mahar yang dulu mereka berikan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian beriman dengannya. Jadi ayat ini masih melanjutkan tentang istri yang melarikan diri atau murtad lalu kembali kepada negeri kafir dan menikah dengan orang-orang kafir, ya. Ketentuannya adalah jika ada orang yang seperti ini, artinya seorang suami ditinggalkan oleh sang istri yang murtad lalu pergi ke negeri kafir, kemudian orang kafir ini belum membayarkan maharnya kepada sang suami tersebut, maka ya, aturan Islam adalah boleh mengambil harta ghanimah atau rampasan perang untuk membayarkan mahar kepada sang suami tersebut. Ini salah satu aturan dari Islam. Ya, jadi kalau ada seorang suami yang istrinya murtad lalu pergi ke orang kafir dan menikah dengan mereka, sementara suaminya yang kafir ini belum membayarkan maharnya kepada suaminya, maka diambil bagian dari ghanimah atau harta rampasan perang untuk mengganti mahar yang dulu sang suami muslim ini bayarkan kepada istrinya yang murtad tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan dibaca Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan النبي إذا جاءك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita beriman yang berjanji setia kepadamu bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan mereka tidak akan mendatangkan dusta yang mereka ada-adakan antara tangan mereka dan kaki-kaki mereka, dan mereka tidak akan mendurhakai kamu dalam kebaikan, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih, an-nabiyu, badal untuk ayu. Iza warfiyah sartiyah, zorfiyah syartiyah, ja'a fi'il madhi, al-kafu maf'ulbi, al-mu'minatu fa'il dari ja'a, yubayi'na fi'il mudhari, nunnya sebagai fa'il ya Ustaz gitu. Al-kafu maf'ulbi, ala harfu jar, an harfu nasbin wa masdariyin, la harfu nafyin, yushrikna fi'il mudhari, nun sebagai fa'il. Biar lebih jelas, fi'il mudhari mabni ya. Oh, fi'il mudhari mabni bi'an. Mabni aja. Subhanallah, iya mabni. Sebab di sini, sekalipun adaan, gak ngaruh sama sekali kan? Oh iya, justru mabni. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun iswa itu, dia hukumnya mabni. Iya. Mabni. Billahi jar majrur syai'an maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, yasriqna fi'il mudhari, nun sebagai fa'il, mabni juga ya Ustaz ya, kayak gini. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, yaznina fi'il mudhari, mabni, nun sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, yaqtulna fi'il mudhari, nun sebagai fa'il. Aulada maf'ul bih hunna mudhaf ilaihi, al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, ya'tina fi'il mudhari, nun sebagai fa'il. Bibuhtanin jar majrur, yaftarina fi'il mudhari, al-ha'u maf'ul bih, baina waraf aidi mudhaf ilaihi, hinna mudhaf ilaihi, al-wawu harfu atfin, arjulihin maktuf ke ID, arjuli maktuf ke ID, hinna mudhaf ilaihi, alwau harfu atfin, la harfu nafin, yaksina fi'il mudhari, nun sebagai fa'il. Alkafu maf'ul bih fi ma'rufin jar majrur, alfa'u harfu jawab, bayi' fi'il amr, hunna maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, istaghfir fi'il amr, lahunna jar majrur, Allah maf'ul bih. Inna harfu taukid wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, ghafurun khobar inna, rahimun khobar inna. Tafsirnya, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akan nisa'ul mu'minatu billahi wa rasulihi, yu'ahidnaka ala alla yaj'alna ma'allahi syarikan fi ibadatihi wala yasriqna syai'an wala yaznina wala yaqtulna auladahunna ba'dal wiladati aw qablaha wala yulhiqna bi azwaj wala yulhiqna bi azwajihinna auladan laysu minhum wala yukhalifnaka fi ma'rufin ta'muruhunna bihi fa'ahidhunna ala dhalik watlub lahunna al-maghfirata minallahi innallaha ghafurun lidhunubi ibadihi at-ta'ibina rahimun bihim. Wahai Nabi, jika datang kepadamu perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang berjanji kepadamu bahwasanya mereka tidak akan menjadikan sekutu ya bagi Allah dalam peribadatan dan tidak akan mencuri sesuatu pun dan tidak akan berzina dan tidak akan membunuh anak-anak mereka setelah kelahiran maupun sebelumnya dan tidak akan menasabkan anak-anak kepada pasangan mereka yang bukan dari mereka, dan tidak akan menyelisihi perintahmu dalam kebaikan, maka terimalah janji mereka atas demikian itu. Dan mintalah ampunan dari Allah bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya yang bertaubat, Maha Penyayang kepada mereka. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Fiik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهي نبي, apabila datang kepadamu wanita beriman yang hendak berbaiat kepadamu, hendak berbaiat ya, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mendatangkan atau tidak melakukan tipu daya ya, yang ia buat antara tangan mereka dan kaki mereka, dan tidak bermaksiat kepadamu di dalam hal yang ma'ruf, maka ambillah baiat dari mereka dan mohonkanlah ampun kepada mereka, kepada Allah, bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Jadi ini berisi tentang ya baiat ya. Baiat itu adalah janji setia. Dan baiat ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Rasulullah tinggal di Mekah, lalu kemudian ya para sahabat yang tinggal di Madinah itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun memberikan janji setianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dalam proses baiat ya yang disebut dengan baiat Aqabah itu terjadi dua kali ya. Baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua, hasilnya adalah Rasulullah akhirnya memantapkan hatinya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi memang salah satu hikmah dari baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua adalah Rasulullah melihat dukungan yang luar biasa dari para sahabat Al-Ansar, ya, orang-orang Muslim di kota Madinah, maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah. Jadi kalau ada wanita yang beriman, yang membaiat Rasulullah dan berkomitmen, berjanji setia untuk tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak mereka, Karena di antara kebiasaan jahiliyah adalah mereka suka membunuhi anak mereka kalau anak itu perempuan, ya. Wala ya'tina bibuhtan, dan tidak apa namanya mengada-ngadakan kedustaan yang ia buat-buat antara tangan dan kaki mereka. Yang maksudnya tidak selingkuh, kemudian tidak menasabkan orang lain kepada dirinya. Wala ya'sina ka fi ma'ruf, tidak pula bermaksiat padamu pada hal yang ma'ruf. Maka wanita yang seperti ini boleh diambil janji setianya dan boleh dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjutkan. Silakan baca Umi. Umi. Baik, saya jawab yang tidak, ya. Ya, nah, Ustaz. Oh ya. ayat 13 Ustaz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadibaw. La tatawallaw qauman ghadibawahu alaihim qad ya'isu minal akhirah qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi pemimpin bagi kaum yang dimurkain Allah kepada atas mereka. Sesungguhnya mereka berputus asa dari akhirat sebagaimana kaum-kaum kafir telah berputus asa kaum-kaum kafir dari sebagian penghuni kubur berputus asa. Aliyau harfunida ayu munada alhau eha harfu tanbi allazi badal bagi ayu amanu fi'lun madi alwau sebagai fa'ilnya la nahi tatawallau fi'lun mudori'un mazum billah kauman afwan alwau sebagai fa'ilnya kauman maf'ulun bi ghadiba fi'lun madi awahu latfu jalalah sebagai fa'il alaihim jar majrur qad harfu tanbih ya isu fi'lun madi fi'lun mudori alwau sebagai fa'ilnya minal akhirati jar majrur kama jar majrur, ya Ustaz, ya. Ya Isa fi'lun madi al-kufaru fa'ilnya min ashabil jar majrul al-kuburi mudofun ilaih. Tafsirnya ya ayyuhallazina amanu billahi wa rusulihi latattakhidu ladina ghadibu wahu alaihim. Ghadiballahu, bukan ghadib. Oh ya, afan. Ghadiballahu alaihim likufrihim asadiqau wa akhir asdiqau. Oh ya, afan Ustaz. Likufrihim asdiqau wa akhirlahu. Ya wa akhirlahu. Qad ya'su min sawabillahi. Kan ada di ayat. Oh ya, afan Ustaz. Qad ya'isu min sawabillahi fil akhirati kama ya'isal kuffarul maqburuna. Maqburuna min, ya afan Ustaz. Kama ya'isal kuffarul maqburuna min rahmatillahi fil akhirati. hina syahadu haqiqatal amri wa alimu ilma yakini annahu latasiba lahum minha. Annahum la nasiba lahum minha. Ya, awan. Annahum la nasiba lahum minha. Au kama ba'isal kufaru. Au kama ya'isal. Ya, ya Ustaz. Au kama ya'isal kufaru mina ba'si mawtahum. Ashabul kuburi. La ataqadahum li'tiqadihim. La atiqo li'tiqadihim. Oh, afwan Ustaz. Li'tiqadihim adamil ba'si. Adamal ba'si. Adamal, ya. Adamal ba'si. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, janganlah kalian mengambil orang-orang yang Allah murkai atas mereka karena kekafirannya sebagai teman karib dan akhilau ini kesayangan ya Ustaz ya. Akhila itu teman dekat. Oh, dan teman dekat. Sesungguhnya mereka berputus asa dari pahala Allah di akhirat seperti orang kafir yang di kuburannya berputus asa dari rahmat Allah di akhirat. Ketika mereka menyaksikan hakikat dari perkaranya dan mereka mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, mereka tidak mendapat bagian dari pahala akhirat, bahwa mereka tidak mendapat bagian dari pahala akhirat atau seperti sebagian orang-orang kafir yang dibangkitkan dari kematiannya, yaitu penghuni kubur, tidaklah mereka percaya akan adanya kebangkitan. Betul, Ustaz. Baik ya. Itu ada koreksi dari Pak Nurrahim ya, benar ya. Jadi asdiqa'a maful bih dari la tattakhidu ya. Maful bih sani la tattakhidu alladina wal bughalaihim li kufrihim asdiqa'a ya. Jadi asdiqa'a wa akhillah. Asdiqa'a bukan asdiqa'u ya Ustaz ya. Asdiqa'a ya Ustaz. Barakallahu jazakallahu khairan. Wa fika baro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berikan loyalitas, kecintaan kalian, kesetiaan kalian pada kaum yang Allah murkai mereka. Sungguh ya, mereka telah berputus asa dari kehidupan akhirat sebagaimana orang kafir ya dari penghuni kubur juga telah berputus asa. Jadi jangan kita berikan kecintaan kita kepada orang yang Allah murka kepada mereka. Karena Allah murka terhadap orang-orang kafir. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, tidak boleh memberikan loyalitas, tidak boleh memberikan kecintaan, persahabatan yang erat pada orang-orang kafir yang Allah murkai. Karena mereka adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat sebagaimana mereka pun berputus asa dalam kehidupan di alam kubur. Karena barulah mereka menyadari bahwasanya apa yang mereka tempuh ya di dunia merupakan suatu kekeliruan ya. Mereka telah menempuh jalan yang batil, jalan yang sesat. Dan ketika mereka menyadari bahwasanya mereka telah menempuh jalan sesat, maka mereka pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian surah Al-Mumtahana. Kita lanjutkan ke surah As-Saff. Nah. Ya, baca Pak Nurrahim. Naam, Ustaz. Halo. Ya, baca. Surah As-Saff, Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Maha suci bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan dia adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sabbaha fi'il madhi. Lillahi jarwa mujur ladzul jalalah. Allah. Ma isim mausul sebagai fa'il. Fis samawati ya jarwa majur. Al-wawu harfu ataf. Harfu atfin ma. Ma'tuf fil ardi dia jar wa majrur al wawu harfu istinaf huwa dhamir munfasil sebagai mubtada al aziz sebagai khabar al hakim sebagai na'at. Artinya bukan na'at ya, khobar yang kedua. Oh, badal Ustaz ya? Enggak, khobar yang kedua. Karena sifat itu tidak bisa menjadi sifat bagi sifat. Kan aziz sifat juga kan? Maksudnya maknanya mana sifat. Jadi, mubtada aziz khobar yang pertama, al-hakim khobar yang kedua. Nah, al-aziz khobar yang pertama dan al-hakim khobar yang kedua. Nah, tafsirnya, majjada lillahi wa nazzahahu an kulli ma la yaliqu bihi kullu ma fis samawati wal ardi wa huwal aziz wa huwal azizu alladhi la yughalabu al hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Setiap apa bertasbih memuji Allah dan mensucikannya dari segala sesuatu apa yang tidak layak. Fa'ilnya dia dahulukan aja Ustaz ya. Iya. Setiap apa yang di langit dan di bumi mensucikan Allah, memuji Allah dan mensucikan Allah dari setiap apa yang tidak layak baginya. Dan dialah Allah yang maha perkasa, yang tidak akan bisa dikalahkan dan maha bijaksana di setiap ucapannya dan di setiap perbuatannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Makna dari tasbih adalah kita, ya ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, maka maknanya adalah kita mensucikan, kita membersihkan ya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk aib, dari segala bentuk ketidaksempurnaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia yang sesuai ya, yang layak bagi ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan, maha bijaksana di dalam perkataan dan perbuatannya. Baik. Silakan baca Bu Delis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu limataqu. Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ya, harfu nida, ayu munada, ha, harfu tambih, Allazina badal amanu fi'lun madin fi'lu ma fi'il madi alwaw sebagai fa'il lima jar majrur taquluna mudor fi'ul fi'lun mudariun alwaw sebagai fa'il ma isim mausul sebagai maf'ul bi la la nafin taf'aluna fi'lun mudariun alwaw sebagai fa'il. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi lima ta'idduna wa'dan au taquluna qawlan wala tafuna tafuna ya Ustaz. Wala. Ini ain tafuna taf. Wala tafuna bihi ana. Wala tafuna bihi. Wa hadza inkaru ala. Wa hadza inkarun. Ala inkarun. Wahadza inkarun ala man yukhalifu fi'luhu qawlahu qawluhu ya Ustaz. Ya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, mengapa kalian menyebut janji, berjanji Ustaz? Mengapa kalian menjanjikan? Kenapa kalian menjanjikan suatu janji atau kalian mengatakan perkataan tafuna apa Ustaz ya? Kan apa namanya aufu bil uqud gitu kan, dan kalian tidak menunaikannya gitu. Dan kalian tidak menunaikannya. Dan ini adalah pengingkaran atas siapa yang menentang perbuatan dan perkataannya. Nah, menyelisih bukan menentang, menyelisih perbuatannya. Yang perbuatannya itu menyelisih perkataannya gitu. Menyelisih perbuatannya, menyelisih perkataannya. Ya, jadi ini maksudnya pengingkaran orang yang perbuatan sama perkataan itu nggak akur gitu. Taib barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika jazakallah. Oh. Wafika barakallah. Terus wa iyyaka jazakallah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Jadi ayat ini berisi larangan pada kita, orang yang menyelisihi janjinya. Itu orang yang antara perkataan dan perbuatan itu tidak sesuai. Dan ini juga berlaku bagi orang yang memerintahkan ya orang lain kepada yang ma'ruf, tapi diri sendirinya tidak mau melakukannya. Memerintahkan orang untuk bersedekah, tapi dirinya nggak mau bersedekah. Memerintahkan orang untuk puasa, tapi dirinya sendiri tidak mau berpuasa. Yang semacam ini dicela ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ya, Abu Ibrahim. Naam. Kaburamatan. Jangan ditahan, Pak. Kaburamatan ayo langsung. Kabura makatan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah terhadap apa yang kalian katakan, namun kalian tidak melakukannya. Kabura fi'il madi. Maktan maf'ulun bi. Apa bi dari mana? Maktan. Kaburo maktan kan sangat besar. Apa yang besar maktan? Ini tamyiz berarti. Oh, tamyiz. Inda dharab lillahi mudhaf ilaih. An harpun nasbin an takulu fi'il mudhari' al wawu fa'il. Takur ma, mudhari mansubun bi an gitu ya. Mansub bi an. Ma maf'ulun bi la harfun harfu nafin taku taf'alun fi'il mudhari al wawu fa'il. Tafsirnya azuma azuma ba'dhon indallahi an taqulu bughdan. Bughdan itu kan artinya kebencian. Oh. Innallahi an taqulu bi alsinatikum ma la ta ma la taf'alu bi ma la taf'alunahu. Allah murka terhadap amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amat besar kebencian di sisi Allah terhadap perkataan kalian dan lisan-lisan kalian dari apa-apa yang kalian tidak melakukannya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi ini masih ada hubungannya dengan ayat yang kedua. Intinya adalah larangan mengucapkan sesuatu yang tidak kita lakukan atau larangan melanggar janji ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Aam udah belum ya? Belum ya? Ya, Bu Aam silakan. Ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan seakan-akan mereka bangunan yang tersusun kokoh. Inna harfu taukid wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isim inna yuhibbu fi'l mudhari alladzina alladzina sebagai maf'ulun bihi yuqatiluna fi'il mudhari awaw fa'il fi sabilihi jar wa majrul alha'u mudhafun ilaihi soffan hal alkafu harfu tasbihin anna harfu taukid wa nasbin hum sebagai isim anna bunyanun khabar anna marsusun na'at dari bunyanun. Tafsirnya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mutarasun muhkamun la yanfadu minhul adu wa fil ayati bayanun fadlil jihadi wal bayanu jangan ditanwinin bayanu fadlil jihadi karena dimudhofkan ke tanwin ayati bayanu fadlil jihadi wal mujahidina li mahabbatillahi subhanahu li ibadihil mu'minina idza saffu muwajihina li a'da'illahi yuqatilunahum fi sabilihi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan seperti mereka seperti bangunan yang kokoh tersusun rapi kokoh tidak bisa dilewati oleh musuh. Dalam ayat ini terdapat penjelasan mengenai keutamaan berjihad dan orang-orang yang berjihad karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya orang-orang yang beriman ketika ketika mereka berbaris rapi menghadapi para musuh Allah. Ketika mereka berbaris rapi menghadapi musuh-musuh Allah. Mereka berperang di jalannya. Gitu, Ustaz. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, ya, yang berbaris rapi. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu bunyanun marsus, ya, bangunan yang tersusun rapi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji dan mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersatu, ya, berbaris rapi seperti benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh para musuh. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan kokoh yang tidak bisa ditembus oleh musuh, ya. Karena memang jihad itu, ya, merupakan pengorbanan dengan jiwa. Dan ya, ketika seseorang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia siap untuk menyerahkan jiwanya demi kejayaan Islam. Maka Allah mencintai orang-orang yang seperti ini, yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, jihad itu tidak hanya modal semangat, ya, tapi juga modal strategi. Sehingga, ya, ketika, seperti misalnya di dalam perang Uhud, kaum muslimin kalah strategi karena ketika itu, ya, tim pemanah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak turun sampai perang usai, tapi mereka tidak sabar untuk mengambil ghanimah. Sehingga, ya, Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, dengan kejelian strateginya, ya, langsung menyerbu, ya, para pemanah. Dan ketika tim pemanah hancur, maka kaum muslimin tidak lagi memiliki perlindungan yang kokoh. Makanya pentingnya di dalam jihad, di dalam peperangan melawan kaum kafir, ya, memiliki strategi yang tepat. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuqatiluna fi sabili saffa, ya, berbaris rapi, ya, maksudnya strateginya benar, strateginya tepat. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti benteng, ya, bangunan yang kokoh. Karena dalam peperangan kalau ada barisan yang hancur, maka ini akan mempengaruhi barisan yang lain. Maka dalam berperang, ya, harus menyusun strategi agar barisan kaum muslimin tidak bisa ditembus oleh para musuh. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang membaca? Ummu Fudail mau baca? Silakan, Ummu Fudail. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azagha Allahu qulubuhum. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian mengetahui bahwa aku adalah rasul Allah terhadap kalian, utusan Allah terhadap kalian. Dan ketika mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-wawu harfu istitnaf id zorof zarfiyah qala fi'il madhi Musa fa'ilnya liqaumihi liqaumi jar majrur hi mudhaf ilaih. Ya qaumi, ya harfu nida, qaumi munada. 5 harfu istifham. Tu'lunani. Tu'luna fi'il mudhari. Dan al-wawu sebagai fa'il. Ni maf'ulun bihi. Al-wawu harfu atfin. Qad harfu tahqiq. Ini jangan langsung bilang maf'ul bi, tapi nunnya nun iqoyah. Ya-nya domir mutasil maf'ul bi. Oh, nah. Ini nunnya wiqoyah. Nun wiqoyah, ya-nya domir mutasil. Gitu ya, maf'ul bi. Maf'ul bi. Domir mutasil maf'ul bi. Al-wawu harfu atfin. Qad harfu tahqiq. Ta'alamuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Wawunya itu wawu hal. Oh, ini kan menjelaskan kondisi kan? Sementara kalian sungguh telah mengetahui gitu kan? Berarti wawunya wawu hal namanya. Al-wawu al-wawul hal qad harfu tahqiq. Ta'alamuna fi'il mudhari wal-wawu sebagai fa'il. Ani an itu harfu anna harfu taukidin wa nasbin. Anna harfu taukidin wa nasbin. Aliyahnya sebagai dhamir mutasil sebagai biasa. Isim anna. Sebagai isim anna. Rasulu khabar dari anna. Allahi lafaz jalalah sebagai mudhafun ilaih. Ilaikum jarum majrur. Falamma fa harfu istinaf. Lamma dzarfiyah. Azaghu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Azaghu fi'il madhi. Allahu lafaz jalalah sebagai fa'il. Qulubahum quluba maf'ulun bihi. Hum mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin. Allahu lafaz jalalah sebagai mubtada. La harfu nahyin. Yahdi fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Al-qawma. Maf'ulun bihi. Al-fasiqina. Na'ad dari al-qawma. Lalu tafsirnya. Wadhkur liqawmika ayuhar rasulu. Hina qala nabiyullahi Musa alaihi salamu liqaumihi lima tu'dhunani biqawli wal fi'li wa antum ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma adalu anil haqqi ma'a ilmihim bihi wa asarru ala dhalika sarafallahu qulubahum an qabulil hidayati qaulil hidayati uqubatan lahum ala zayghihim alladhi ikhtaruhu li anfusihim wallahu la yahdil qawmal kharijina anit ta'ati wa manhajil haqqi. Dan ingatlah kepada kaummu wahai Rasul ketika Nabi Allah Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, mengapa kalian menyakitiku dengan perkataan dan perbuatan, dan sementara kalian mengetahui bahwa aku adalah Rasul Allah, utusan Allah terhadap kalian. Dan ketika adalu ini apa ya Ustaz? Ya, menyimpang. Menyimpang. Dan ketika mereka menyimpang dari kebenaran, dari ilmu mereka, maka mereka berpaling dari hal itu. Maka Allah palingkan hati-hati mereka dari menerima hidayah. Hukubatan ini apa ya Ustaz? Sebagai hukuman bagi mereka. sebagai hukuman bagi mereka atas perilaku menyakiti mereka, gitu ya Ustaz? Atas penyimpangan mereka yang mereka pilih untuk diri mereka. Atas penyimpangan mereka yang mereka pilih untuk diri mereka. Dan Allah tidaklah memberi hidayah kepada kaum yang keluar dari ketaatan dan manhaj yang benar. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku? Sementara kalian mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Maka ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Kita, alhamdulillah, kita ketika membaca surah Al-Baqarah, mendapati banyak sekali kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama kaumnya, yaitu Bani Israel. Dan kita mendapati bahwasanya Bani Israel ini, atau orang Yahudi, mereka seringkali menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah menyaksikan begitu banyak keajaiban, begitu banyak mukjizat dengan mata kepala sendiri. Tapi juga menjadikan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan dalam hal ini ayat yang kelima, ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mempertanyakan ya kepada orang Bani Israel, kenapa kalian ya tetap menyakiti Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan ya berpaling dari agama Allah, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, suka memplesetkan kata-kata yang baik kepada kata-kata yang tidak ada maknanya. Sementara kalian mengetahui dengan ainul yakin ya bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah kepada mereka. Jadi di dalam tingkatan kebenaran, tingkatan keyakinan seseorang, itu kan ya ada yang namanya haqqul yakin, ada yang namanya ainul yakin. Haqqul yakin itu adalah keyakinan yang didasari dengan dalil-dalil, tapi belum melihat sendiri. Seperti saat ini. Saat ini kita meyakini bahwasanya ya ada surga dan ada neraka dengan keimanan yang mantap, makanya namanya haqqul yakin. Namun ketika kita sudah melihat surga dengan mata kepala sendiri, itu namanya ainul yakin. Nah, orang Bani Israel ini, mereka ini sudah sampai ke level ainul yakin. Ya. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ya mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Namun, ya sekalipun mereka mengetahui bahwasanya Nabi Musa adalah Rasul, ya utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tetap saja berpaling dari Nabi Musa. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, ya, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Maksudnya, semakin mereka menjauhi kebenaran, ya, maka Allah makin jauhkan hati mereka dari menerima kebenaran. Ya. Maka mata mereka semakin buta dari melihat kebenaran, telinga mereka semakin tuli dari mendengar kebenaran, dan hati mereka semakin tertutup dari menerima kebenaran. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ya. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Apa itu kaum yang fasik? Ya, wallahu la yahdil qaumal kharijina 'ani ta'ati wa minhajil haqqi. Ya. Wa minhajil haqqi. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang keluar dari ketaatan dan manhaj yang benar. Ini hukuman bagi orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya Bang, kali sampai di sini. Ada pertanyaan ya? Tafutu dari kata fata ya, fata ya futu. Oh, tafuna. Kalau tafuna itu kan, sebentar kita lihat dulu. Ini kan seperti aufu bil uqud ya, tunaikan janji-janji ya, berarti akar katanya itu kita lihat ya di kita tasrif. Karena unsurnya itu, kalau wafa beda ya, wafa itu dia artinya bukan seperti afu ya. Coba kita lihat di Al-Ma'ani ya. Ya nantilah kita cari dulu, nanti insya Allah kita berikan di grup ya. Karena kalau misalnya afu kan berarti kan fi'madinya aufa ya. Aufa, tapi kan aufa ini kan wazannya sudah wazan af'ala. Tinggal nanti dicari wazan sulasi mujarrotnya ya. Nah, nanti insya Allah kita cari di kamus. Ya. Kalau artinya menunaikan ya, menunaikan. Ya, seperti ayat, ya ladina amanu aufu bilukut, wahai orang beriman, aufu bilukut, tunaikanlah janji-janji ya. Itu wazan af'alanya. Tinggal cari wazan fa'alanya. Memang sepertinya wafa, tapi kalau kita lihat wafa itu artinya tidak seperti itu ya. Nanti kita cek lagi di kamus ya. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.